الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إخوتي الكرام، رحمني ورحمكم الله. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari sebuah risalah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sebuah risalah berjudul Hukukun da'at ilaiha al-fitratu wa qarraratha al-syari'atu, seputar hak dan kewajiban yang kita beri judul dengan kenali hakmu, tunaikan kewajibanmu. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai di hak yang keenam, yaitu haqquz zaujain, hak suami istri, dan telah kita singgung soal hak istri yang harus ditunaikan oleh suaminya. Maka berikutnya kali ini kebalikannya, hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Fadilatul Syekh rahimahullahu taala beliau mengatakan, min huquqi zauji ala zaujatihi, di antara hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya adalah qala. Sebelum itu Syekh mengingatkan terlebih dahulu, kata beliau, amma huququz zauji ala zaujatihi fahiya a'zamu min huquqiha alaihi. Hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istrinya ini, hak ini jauh lebih besar daripada hak istri yang harus ditunaikan oleh suaminya. Jadi kalau berbicara tentang mana yang lebih agung, mana yang lebih besar antara hak istri dengan hak suami, jawabannya hak suami itu jauh lebih besar, jauh lebih agung. Dan itu menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh istrinya. Mengapa hak suami dikatakan jauh lebih besar dibandingkan dengan hak istri? Karena di sini Syekh mengatakan liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan bagi para istri, mereka mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Namun para suami haknya ada di atas mereka satu tingkatan. Makanya mengapa Syekh tadi mengatakan bahwa hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya itu jauh lebih besar daripada hak istrinya. Qala war-rajulu qawwamun 'alal mar'ah. Walau bagaimanapun, seorang suami itu pemimpin bagi istrinya. Yaqumu bi masalihiha wa ta'dibiha wa tawjihiha. Di mana seorang suami itu akan mengupayakan melakukan perbaikan pada istrinya, mendidiknya dan mengarahkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki dalam hal ini para suami menjadi pemimpin bagi para istri dalam hal ini, ya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin. Dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang telah mereka para suami nafkahkan dari harta bendanya. Perbedaan-perbedaan dalam hal kedudukan inilah yang kemudian menjadi berbeda hak suami dengan hak istri. Ketika suami ada satu tingkatan di atas istri, dan ketika suami statusnya menjadi pemimpin bagi istri, maka haknya suami jauh lebih besar daripada haknya istri. Qala fa min huquqi zauj 'ala zaujatihi. Kemudian kata Syekh, maka di antara hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya adalah an tuti'ahu fi ghairi ma'siyatillah. Pertama, si istri hendaknya menaati suaminya dalam perkara yang bukan maksiat. Tidak ada alasan bagi seorang istri untuk tidak taat kepada suami. Ketaatan itu menjadi kunci utama dalam sebuah rumah tangga. Jika seorang istri sudah mulai luntur ketaatannya kepada suaminya, maka ini menjadi awal petaka. Bagaimana mungkin kehidupan bersama bisa berlangsung dengan baik jika istri tidak menampakkan ketaatan kepada suaminya yang menjadi pemimpin di rumahnya, menjadi pembimbing. Dengan catatan tentu saja ketaatan seorang istri dalam perkara-perkara yang tidak mengandung maksiat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Kemudian berikutnya, wa an tahfadhahu fi sirrihi wa malihi. Seorang istri hendaknya menjaga rahasia suaminya dan harta suaminya. Gak boleh seorang istri curhat soal kehidupan rumah tangganya. Gak boleh seorang istri mengumbar segala hal yang menjadi rahasia suaminya. Dia dituntut untuk menjaga rahasia suaminya. Namanya hidup bersama. Tentu seorang suami akan secara terbuka menampakkan segala hal di hadapan istrinya. Jangankan hidup bersama antar suami dan istri, kita ketika berteman, punya sahabat, kita akan terbuka di hadapannya. Kita punya teman, kita akan terbuka di hadapannya karena kita percaya dia teman kita. Maka segala rahasia yang ada pada kita, dia tahu. Antar teman saja enggak boleh saling membongkar rahasia, apalagi suami dan istri. Maka seorang istri harus menjaga apa yang menjadi rahasia suaminya. Seorang istri harus menjaga harta milik suaminya. Beda kalau seandainya suaminya dalam keadaan pelit. Harta banyak tapi pelit. Dia selalu memberi nafkah yang kurang. Maka boleh bagi si istri untuk mengambil sesuai dengan apa? Kebutuhannya, sebagaimana arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ada yang mengeluhkan seorang wanita soal suaminya yang bakhil atau pelit. Seorang istri dituntut untuk betul-betul menjaga, memelihara harta suaminya. Faqad qala an-nabiyyu Shallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai aku diberi wewenang bisa memerintah seseorang sujud di hadapan orang lain, maka tentu aku akan suruh seorang istri sujud di hadapan suaminya. Ini yang ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menggambarkan betapa besar hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Seorang istri itu harus mendahulukan suaminya dalam hal apapun. Dan itu sebagai bentuk baktinya kepada suami. Seorang istri dilarang untuk ikut mengangkat suara ketika suaminya mengangkat suara. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Seorang istri harus mampu meredam emosi suaminya. Bukan malah sebaliknya, seorang istri yang selalu memancing emosi suaminya. Jangan, jangan seperti itu. Ingat, hak suami yang harus ditunaikan oleh istri itu jauh lebih besar melebihi hak istri yang harus ditunaikan oleh suaminya. Nabi aja sampai mengatakan seperti ini. Kalau seandainya aku diberi wewenang bisa memerintahkan seseorang untuk sujud di hadapan orang lain, padahal itu sesuatu yang terlarang, ya kan? Syirik bisa jadi. Tapi kalau itu dibolehkan, kata Nabi, maka yang pertama akan aku suruh untuk sujud itu istri di hadapan siapa? Suaminya. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nabi alaihi salatu wassalam juga menyatakan dalam sabdanya, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadbanun 'alayha." La'anatshal malaikatu hatta tusbih. Kalau seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian si istri abad antaji'a, enggan untuk memenuhi panggilan suaminya, hingga suaminya tertidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya. Melaknat istrinya hatta tusbih, hingga datang waktu pagi. Ya. Jangan sepelekan soal ajakan suami. Jika ajakan suami itu jelas, nyata, mengandung kebaikan, jangan pernah menolaknya. Suami punya hak untuk bersenang-senang dengan istrinya. Jika tidak ada uzur, maka istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk itu. Kalau sampai terjadi istrinya menolak, kemudian suami tidur dalam keadaan mangkel, jengkel kepadanya, maka malaikat akan menolaknya melaknatnya waliyallahu billah. Yang ada sebaiknya seorang istri itu tidak nunggu diajak, tapi justru menyiapkan diri. Si istri itu harus tahu apa maunya suami. Wong hidup sudah sekian tahun masih nggak ngerti-ngerti aja. Ngerti dengan kode-kode yang mungkin atau isyarat-isyarat yang mungkin diperlihatkan oleh suaminya, harus mengerti. Kalau baru nikah sih mungkin masih malu-malu ya kan. Tapi kalau sudah sekian menikah, istri itu sangat tahu kebiasaan suami itu kayak apa. Kalau mau safar, apa kebiasaannya? Kalau pulang dari safar, apa kebiasaannya? Kalau mau kerja, apa kebiasaannya? Kalau pulang kerja, apa kebiasaannya? Itu sudah tahu. Ku tahu apa yang kau mau. Kan harusnya begitu seorang istri. Tidak perlu diajak, dia harus sudah siap, standby, kapanpun, dimanapun. Sedang apapun, kata para ulama. Seorang istri, ketika suaminya mengajak ke tempat tidurnya, dalam artian bersenang-senang dengannya, maka si istri tidak boleh menolak. Kecuali kalau ada udur yang jelas. Makanya kenapa seorang istri itu harus selalu tampil menarik di hadapan suaminya? Karena ini. Dan para istri harus mengerti, penampilan suaminya di luar rumah itu sesungguhnya gambaran dari penampilan dirinya di dalam rumah. Kalau suaminya di rumah nampak kucel, tahu kucel? Nampak tidak rapi, orang bisa menilai ya kurang lebih istrinya ge sarua. Kurang lebih istrinya sama di dalam rumah kayak gitu. Makanya seorang istri selain di rumah dia berdandan menghiasi, mempercantik diri, dia juga harus berusaha membuat suaminya ketika keluar rumah itu dalam keadaan rapi. Jangan sampai senang suami keluar mengenakan gamis yang belum disetrika. Bukan kelihatan di luar seorang suami pakai gamis yang belum disetrika, acak-acakan. Ya kurang lebih memang ini gambaran dari istrinya sehingga gitu di rumah juga. Dulu pernah disampaikan bahwa seorang ibu yang baik itu bisa kita tilai. Dari mana? Dari keadaan suaminya, dari keadaan anak-anaknya. Seorang ibu yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dia akan memberikan pakaian kepada anaknya saat keluar dengan pakaian yang baik, yang rapi, yang menutup apa? Auratnya. Karena itu gambaran bahwa ibunya pun sama seperti ini. Tapi coba, kalau kita ngelihat ada seorang anak keluar, anak kecil dengan pakaian yang sudah menampakkan auratnya, walaupun masih kecil, ya kurang lebih ibunya juga suka kayak gitu. Maka keberadaan seorang istri dalam hal ini dipertaruhkan. Sangat-sangat dipertaruhkan. Oleh karena itu, seorang istri harus betul-betul memperhatikan segala halnya. Kerapihan, kebersihan, termasuk saat suami mengajaknya untuk bersenang-senang. Dia tidak boleh menolak kalau tidak punya uzur. Karena ancamannya sangat jelas, keras, berbahaya. Kalau sampai suami tidur dalam keadaan marah, dia berdosa. Malaikat akan melaknatnya. Nah. Dan persoalan ini persoalan yang serius. Ya. Bukan persoalan yang sepele. Nah. Jangan sampai seorang istri justru menjadi pintu suami melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Qala famin huquqihi 'alayha. Berikutnya yang ketiga, Di antara hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya adalah an ta'mala amalan, alla ta'mal amalan yadhi'u kamal al-istimta'. Jangan sampai seorang istri mengerjakan suatu amalan yang bisa menyebabkan lenyapnya atau hilangnya kesempurnaan istimta' bagi suaminya. Jangan sampai seorang istri mengerjakan suatu amalan yang bisa menghilangkan kesempurnaan istimta', kesempurnaan bersenang-senang bagi istrinya. Artinya, jangan pernah melakukan satu amalan yang membuat suami itu terhalangi untuk bisa bersenang-senang. Hatta walau kana dzalika tatawwu'an biibadatin, meskipun amalan tersebut menyangkut ibadah yang sunnah. Menyangkut ibadah yang sunnah. Ya. Karena melayani suami itu jauh lebih wajib bagi istri dibandingkan dengan ibadah sunnah yang dia lakukan. Gak ada artinya ibadah sunnah yang dikerjakan oleh seorang istri bila hal itu menghambat suaminya untuk bisa bersenang-senang dengannya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu imra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznih. Perhatikan di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali sabdanya dengan kalimat la yahil. Tidak halal. Tidak halal itu artinya haram. Enggak halal bagi seorang istri berpuasa sementara suaminya ada. Puasa apa yang dimaksud? Puasa sunnah. Illa bi idznihi, kecuali atas seizin suaminya. Enggak halal berarti haram. Haram seorang istri berpuasa saat suaminya ada. Dia tidak minta izin terlebih dahulu. Izin dulu kepada suaminya. Boleh enggak saya puasa sunnah? Kalau suaminya mengatakan jangan dulu, jangan sekarang, ya sudah, taati. Karena dalam situasi itu yang lebih wajib ditaati adalah suami. Dan itu tidak menyalahi aturan. Karena ketaatan kepada suami itu bagian daripada ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kalau urusan ibadah yang sunnah saja harus minta izin kepada suami, maka hal-hal lain yang sekiranya bisa menghalangi suami bisa bersenang-senang dengannya, maka lebih-lebih. Ya. Harus minta izin terlebih dahulu kepada suami. Tidak halal bagi seorang istri berpuasa sementara suaminya ada, kecuali dengan seizinnya. Wala ta'zan li ahadin fi baytihi illa biiznihi. Dan tidak boleh bagi seorang istri mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya, ke rumah suaminya, kecuali dengan seizin suaminya. Jangan berpikir bahwa yang harus minta izin itu kalau membuka pintu untuk laki-laki ajnabi. Tidak. Ya. Ini secara umum. Enggak boleh bagi seorang istri mengizinkan seseorang untuk masuk ke rumah suaminya. Kalimat seseorang di sini umum. Bukan hanya laki-laki saja. Perempuan juga sama. Karena terkadang suami itu tidak menyukai fulanah, fulanah, fulanah. Makanya harus izin dulu. Sekalipun yang mau masuk itu, yang mau bertemu itu seorang perempuan, tetap dia harus hubungi suaminya terlebih dahulu. Apakah ini fulanah boleh berkunjung hari ini ke rumah, dia mau ke rumah hari ini. Kalau suaminya bilang, lah jangan, ya sudah, gak boleh. Tapi kalau suaminya, ya silahkan, gak apa-apa, baru. Karena suami lebih tahu maslahat yang berhubungan dengan kehidupannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'dzan li ahadin fi baitihi illa bi idznih. Sekali lagi, tidak boleh seorang istri mengizinkan seorang pun untuk masuk ke rumah suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Hadis-hadis yang kita baca tadi yang berhubungan dengan hak suami yang harus ditunaikan oleh istri itu menunjukkan betapa besarnya hak suami. Ya. Dan seorang istri harus mengerti bagaimana kedudukan suami di dalam rumah. Nabi itu sampai memberikan penegasan-penegasan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi. Kalau seorang istri betul-betul memperhatikan hal ini, dia menunaikan dengan baik apa yang menjadi hak suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan surga disiapkan untuknya. Oleh karena itu, seorang istri penting memiliki pemahaman bahwa apapun yang dilakukannya untuk suaminya itu ibadah. Ibadah. Dan itulah bentuk pemuliaan Islam terhadapnya. Qala wa laqad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha az-zawj an zawjatihi min asbabi dukhuliha al-jannah. Kata Syekh rahimahullahu taala, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan ridho suami kepada istrinya itu menjadi salah satu sebab istrinya masuk ke surga. Jadi betapa penting seorang istri mendapatkan ridho suami. Seorang istri itu harus berjuang demi mendapatkan ini, bukan sebaliknya. Dia paksa suami berjuang untuk mendapatkan keridhoannya, salah besar. Kalau ada seorang istri yang seperti ini istri yang durhaka, segera bertaubat kepada Allah. Istri yang salihah tidak seperti itu. Istri yang salihah dia akan berusaha berjuang sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan ridho suaminya. Karena ridho suami itu segala-galanya buat dia. Kalau dia tidak mendapatkan ridho suami, maka sia-sia apa yang dia kerjakan untuk suaminya. Gak ada nilai sama sekali. Rawi Tirmidzi min hadits Ummi Salamah radhiyallahu taala anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan satu hadis dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ayyu mamra'atin matat wa zaujuha anha radin dakhalatil jannah. Lihat di sini, jelas sekali. Wanita mana saja yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya sudah ridho kepadanya, ia akan masuk ke dalam jannah. Hadis-hadis yang seperti ini seharusnya menjadi motivasi bagi seorang istri untuk memperbaiki muamalahnya dengan suami, berbakti dengan sebaik-baiknya kepada suaminya. Surga balasannya. Sepayah apapun, capek bagaimanapun, harus tetap ya, untuk bisa mendapatkan ridho suami. Surga untuk aneh-aneh, cukup berbakti kepada suami, cukup tunaikan dengan baik apa yang menjadi hak suami, selesai. Itu saja kunci surga bagi para wanita. Wanita mana saja yang sholat lima waktunya, berpuasa pada bulannya, bulan Ramadan, taat kepada, menjaga kemaluan, katakan kepada wanita itu, udkhuli al-jannat min ayyi arti, itu manapun yang kamu mau. Subhanallah. Ini kan kesempatan bagi seorang istri. Ya. Suami yang baik, suami yang akan baik adalah istri yang akan menunaikan hak suaminya. Inilah pergaulan yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gak ada yang diharapkan oleh seorang suami dan istrinya selain kebaikan sikap dari, hanya itu yang diharapkan oleh suami. Secantik apapun seorang istri, menjadi sesuatu yang gak berguna di hadapan suaminya ketika dia tidak taat. Jadi jangan ada seorang istri yang merasa dirinya cantik sehingga harus selalu ingin dihargai dan dibutuhkan oleh suami. Itu salah besar. Ya. Seorang istri meskipun tidak terlalu cantik, katakan begitu, meskipun tidak terlalu istimewa secara fisik, tetapi ketika dia menampakkan taat, patuh, berbakti kepada suaminya, tidak melawan suaminya, berusaha mencari keridhaan suaminya, maka dia adalah seorang istri yang begitu istimewa di hadapan suaminya. Kenapa? Karena dia mampu menyenangkan hati suami. Ya. Kalau sekedar cantik itu ada batasnya. Setahun, dua tahun masih nampak cantik. Masuk tahun ketiga, berubah. Masuk tahun keempat, berubah. Masuk tahun kelima, nggak sedekat tinggali. Udah nggak kelihatan. Ya. Tapi kalau bakti, kalau ketaatan, kalau usaha mencari keriduan suami, sampai tua pun akan tetap kelihatan. Dan itu yang betul-betul membuat suami semakin cinta kepadanya. Jadi seorang istri gak perlu susah-susah ingin mendapatkan kecintaan. Terus akan bakti, ketaatan, kepatuhan, cari ridho suami. Selesai. Ya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Nah. Dengan demikian selesai istri berjuang di Hak yang ketujuh, hukukul wulat, hak pemimpin dan rakyat atau yang dipimpin. Qala al-wulatu humul ladzina yatawallawna umural muslimin. Yang disebut pemimpin adalah mereka yang mengatur punya terhadap segala urusan kaum muslimin. Mengatur, punya wewenang, bisa memerintah, bisa larang, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Inilah yang disebut dengan al-wulat, pemimpin. Oleh karena itu, Syekh mengatakan, sawa'an kanat al-wilayatu amatan, sama saja, apakah wilayah wewenangnya itu bersifat umum, luas, karra'isil a'la fid daulah, seperti pemimpin tertinggi di sebuah negara, am khassatan, atau wewenangnya bersifat khusus, karra'is ala idaratin mu'ayyanatin au amalin mu'ayyanatin mu'ayyanin, seperti pemimpin sebuah lembaga tertentu atau pemimpin sebuah pekerjaan tertentu. Ya. Jadi intinya yang disebut pemimpin itu yang punya wewenang mengatur. Ya. Ada yang bersifat umum, luas cakupannya atau jangkauannya, seperti pemimpin tertinggi di sebuah negara, katakanlah presiden atau raja, itu disebut wulat. Makanya kita sering dengar wulatul umur. Kalau di Al-Quran bahasanya waliyul amr. Atau yang wewenangnya bersifat khusus, terbatas. Seperti misalnya pemimpin sebuah lembaga atau pemimpin sebuah proyek. Nah, itu terus tetap disebut sebagai apa? Pemimpin. Kenapa? Karena dia punya wewenang mengatur urusan. Urusan kerja, ya, urusan sebuah lembaga atau urusan-urusan yang lainnya. Wa kullu haula lahum haqqun yajibu al-qiyamu bihi ala ra'iyatihim. Nah, masing-masing dari mereka itu punya hak yang wajib ditunaikan oleh bawahannya. Wali ra'iyatihim haqqun alaihim kadzalik, dan demikian pula sebaliknya. Bawahannya pun punya hak yang harus ditunaikan oleh pemimpinnya. Pemimpin punya hak yang harus ditunaikan oleh bawahannya. Presiden punya hak yang harus ditunaikan oleh rakyatnya pun demikiannya. Bawahan punya hak yang harus ditunaikan oleh pimpinannya. Rakyat punya hak yang harus ditunaikan oleh presidennya. Jadi masing-masing punya hak. Dan di awal pembahasan kita telah singgung bahwa hidup kita ini tidak lepas dari hak dan kewajiban. Kalau kita mengenali hak orang lain, maka kita bisa menunaikan kewajiban dengan baik. Ya. Jadi jangan sampai yang kita kenali itu adalah hak kita saja. Ingat, yang punya hak itu bukan kita saja. Orang lain juga punya hak. Jika hak kita ingin ditunaikan dengan baik oleh orang lain, maka hak orang lain juga ingin ditunaikan oleh kita dengan baik. Kalau kita sama-sama menunaikan apa yang menjadi hak kita dengan baik, maka kehidupan akan berjalan dengan baik. Karena kuncinya itu sebenarnya, kenali hak dalam hal apapun. Dalam hal apapun, dalam urusan agama, dalam urusan dunia, gak lepas dari ini. Kalau ingin selamat, tunaikan segala hak yang menyangkut urusan agama. Tunaikan segala hak yang menyangkut urusan apa? dunia. Qala fa huququr ra'iyyati 'alal wulati, maka hak bawahan atau rakyat yang harus ditunaikan oleh pimpinannya atau presiden ya atau raja ya, an yaqumu bil amanati allati hamalahumullahu iyyaha, hendaknya para pemimpin itu menunaikan amanat yang telah Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada mereka. Namanya jadi pemimpin, jelas ada tanggung jawab, jelas menjadi pemimpin itu amanat, ya kan? Amanat. Nah. Maka kewajiban seorang pemimpin adalah menunaikan amanat yang dibebankan kepadanya dengan baik. Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian itu pada dasarnya adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Kita menjadi pemimpin yang paling pertama untuk diri kita sendiri. Kalau ngatur diri kita aja gak bisa, bagaimana mungkin bisa ngatur orang lain? Kita menjadi pemimpin bagi diri kita. Kalau kita mengendalikan diri kita saja gak becus, bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan orang lain? Ini hal yang perlu untuk kita ingat. Bicara soal pemimpin dan menjadi pemimpin itu tidak melulu soal yang di atas dan di bawah, yang punya jabatan dan yang tidak. Kita semua adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita pemimpin di dalam rumah, menjadi pemimpin di hadapan istri, di hadapan anak. Kita menjadi pemimpin di sebuah lembaga, kita menjadi pemimpin di sebuah lingkungan, kita menjadi pemimpin dalam sebuah proyek atau apalah itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan tiap-tiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita. Ya. Maka ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, hak bawahan, hak rakyat yang pertama yang harus ditunaikan oleh pemimpin adalah hendaknya mereka, para pemimpin, menunaikan amanat yang dipikulkan kepadanya dengan baik. Wa alzamahum alqiyam biha, dan alzamahum alqiyam biha minan nushi lirra'iyyati wassair biha ala nahjil qawim al-kafili bimasalihid dunya wal akhirah. Dan mereka, para pemimpin, dituntut untuk menjalankannya dengan baik, menjalankan amanah dengan baik, seperti memberi nasihat kepada rakyat atau bawahan, dan berjalan di atas petunjuk yang lurus. Berjalan di atas petunjuk yang lurus. Al-kafil bimasalihid dunya wal akhirah. Yang dapat menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Wa dzalika bittiba'i sabilil mu'minin, dan itu diantaranya dilakukan dengan cara mengikuti jalannya kaum mukminin, jalannya para sahabat. Wa hiya at-tariqul lati kana 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itulah jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Fa inna fiha as-sa'adatu lahum, karena sesungguhnya di dalam hal tersebut ada kebahagiaan untuk mereka, para pemimpin. Wa li ra'iyatihim, dan bagi rakyatnya, bagi bawahannya. Wa man tahta aidihim, dan bagi siapa saja yang di bawah kekuasaannya. Wa hiya ablagu syai'in yakunu bihi ridha ar-ra'iyah an ri'ayat an ri'atihim, dan itu merupakan sesuatu yang paling sempurna di mana rakyat atau bawahan itu akan memberikan keridhaan kepadanya. Wal irtibat bainahum, dan hubungan antar mereka, antar pemimpin dengan rakyatnya. Wal khudu li awamirihim, dan akan membuat patuh rakyat kepada perintah-perintahnya. Wa hifdzul amanah fima yuwalunahu iyyahum, dan akan membuat rakyatnya menjaga amanah yang diberikan kepada mereka. Fa inna man ittaqallaha ittaqahu an-nas, karena sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah, maka manusia akan menjaganya. Wa man ardallaha kafahu Allahu mu'natan nas wa ardahum anhu, dan barang siapa yang telah membuat Allah ridha, maka Allah akan cukupkan dia dari kebutuhan-kebutuhan manusia, dan Allah akan jadikan manusia ridha kepadanya. Li'annal quluba biyadillah yuqallibuha kaifa syaa. Sebab hati-hati manusia itu ada di tangan Allah, Allah membolak-balikannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, jadi kalau seorang pemimpin menunaikan amanat yang telah dipikulkan kepadanya dengan baik, menjalankan amanat dengan baik, membimbing, memberi nasihat, mengarahkan rakyatnya dan bawahannya dengan bimbingan dan arahan yang baik sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sesungguhnya yang demikian itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi mereka para pemimpin, dan efeknya akan sangat positif dalam diri bawahannya dan rakyatnya. Karena kalau pemimpinnya baik, maka rakyatnya akan menampakkan keridhaan terhadapnya. Akan ada hubungan yang dinamis, hubungan yang baik dengan pemimpinnya. Rakyat akan tunduk patuh kepada setiap apa yang menjadi perintah dari pimpinannya. Inilah faedah yang bisa didapatkan oleh seorang pemimpin ketika dia betul-betul menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Man ittaqallah ittaqahu an-nas. Ini kalimat yang penting. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ittaqahu an-nas, maka manusia akan menjaganya. Manusia akan melindunginya. Jadi kunci utamanya adalah taqwallah. Dan pemimpin yang baik, yang menunaikan kewajibannya, menjalankan amanatnya dengan baik adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Posisinya akan semakin kuat, tidak tergoyahkan, karena modalnya adalah takwa Allah. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridha kepadanya, maka dia akan tercukupkan ya, dari kebutuhan kepada manusia, dan manusia akan menampakkan keridhaan kepadanya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, wa amma huququl wulati 'ala ar-ra'iyyah. Adapun di antara hak pemimpin yang harus ditunaikan oleh rakyatnya atau bawahannya adalah an-nushhu lahum. Sebagai rakyat, sebagai yang posisinya di bawah, hendaknya menyampaikan nasihat kepada pimpinannya. Fima yatawallahul insan min umurihim. Menyampaikan nasihatnya. Fima yatawallahul insan min umurihim. Ini hak rakyat, hak bawahan, hak pemerintah, hak pemimpin yang harus ditunaikan oleh rakyat, oleh bawahannya, menyampaikan nasihat. Kepada pihak yang mengatur urusannya, yaitu pemimpin. Watadkiruhum idza ghafalu, dan mengingatkan pemimpinnya ketika mereka lalai. Waddu'a lahum idza malu 'anil haqq, serta mendoakan pemimpinnya ketika pemimpinnya berpaling dari kebenaran. Wamtithalu amrihim fi ghairi ma'siyatillah, dan selalu melaksanakan perintahnya dalam perkara yang bukan maksiat. Ini hak pemimpin, sekali lagi, yang harus ditunaikan oleh rakyat atau bawahan. Dan rakyat atau bawahan itu harus selalu sadar bahwa seorang pemimpin itu manusia biasa. Presidennya manusia biasa, pimpinannya manusia biasa, yang enggak mungkin tidak pernah salah, ya, enggak mungkin enggak pernah salah. Rakyat harus paham bahwa walau bagaimanapun pimpinannya tetap memiliki kekurangan. Presidennya tetap memiliki kekurangan. Kekurangan yang ada pada pimpinannya atau presidennya bukan kemudian dijadikan alasan untuk memberontak kepadanya. Bukan kemudian dijadikan alasan untuk tidak mau taat kepadanya. Rakyat yang seperti ini adalah rakyat yang tidak menunaikan hak pimpinannya dengan baik. Tidak menunaikan hak presidennya dengan baik. Kalau rakyat yang baik, sebagai bawahan yang baik, adalah yang berusaha menunaikan hak pimpinannya dengan cara memberikan nasihat ketika pimpinannya salah. Mengingatkan ketika pimpinannya lalai. Mendoakan ketika pimpinannya mulai berpaling dari kebenaran. Melaksanakan setiap perintah yang datang dari pimpinannya selama tidak mengandung maksiat. apa yang disebutkan oleh Syekh tadi itu sangat penting, yang harus diperhatikan oleh rakyat, yang harus diperhatikan oleh bawahan. Makanya Syekh mengatakan li anna dzalika qawamul amri wa intizamuhu, sebab semua yang disebutkan tadi adalah perkara yang dapat menguatkan dan mengokohkan sebuah urusan. Rakyat tidak boleh mengedepankan emosi. Bawahan tidak boleh mengedepankan emosi. Jangan marah. Jangan benci. Yang harus dilakukan adalah menasehatinya. Qala wa fi mukhalafatihim wa isyanihim intisharul fawdha wa fasadul umur. Kemudian dalam menyelisihi pemimpin dan bermaksiat kepada pemimpin itu menyebabkan tersebar luasnya keributan dan kerusakan dalam segala perkara. Kalau rakyat yang hidup di sebuah negara tidak menampakkan ketaatan kepada penguasanya, kepada pimpinannya, kalau rakyat di sebuah negara selalu menampakkan penyelisihan kepada penguasanya, maka yang terjadi adalah kekacauan, chaos. Yang terjadi adalah kerusakan dalam segala bidang. Ya. Maka kebaikan sebuah negara sesungguhnya tidak hanya melulu ditentukan oleh bagaimana keadaan penguasanya. Tapi kebaikan sebuah negara juga ditentukan dengan keadaan rakyatnya. Ini yang jarang disadari oleh banyak orang. Rata-rata punya pemikiran bahwa baiknya sebuah negara ketika yang menjadi penguasanya baik. Padahal tidak selalu seperti itu. Kondisi rakyat pun ikut menentukan apakah sebuah negara itu baik atau tidak. Karena pemimpin juga itu berasal dari rakyat. Bagaimana mungkin rakyat menuntut pimpinannya, penguasanya baik sementara mereka sendiri tidak pernah memperhatikan kondisinya. Ya. Makanya saat datang beberapa orang kepada sahabat Ali menceritakan bahwa di masa pimpinan Abu Bakar, di masa pimpinan Umar itu enggak ada kekacauan. Semua urusan berjalan dengan baik. Rakyat makmur, enggak ada keributan apa-apa. Tapi sekarang saat engkau menjabat, banyak terjadi kekacauan, keributan, kerusuhan di mana-mana. Jawab sahabat Ali, kalau di zaman Abu Bakar, zaman Umar, saat keduanya menjabat sebagai khalifah, yang menjadi rakyatnya adalah aku dan orang-orang yang seperti aku. Tapi sekarang saat aku yang menjabat menjadi seorang khalifah, ternyata rakyatku adalah kamu dan orang-orang seperti kamu. Ini yang penting dicermati. Sekali lagi, banyak orang yang menilai bahwa kebaikan sebuah negara itu selalu ditentukan oleh bagaimana keadaan penguasanya. Padahal tidak melulu seperti itu. Kondisi rakyat ikut menentukan. Makanya, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, rakyat punya kewajiban menunaikan apa yang menjadi hak pimpinannya. rakyat selalu ingin haknya dipenuhi oleh pimpinannya. Tapi giliran hak pimpinannya diabaikan. Yang terjadi kan seperti ini. Dan ini sesungguhnya yang menjadi sebab kekacauan, kerusuhan, kondisi tidak menentu. Ini pemimpin tidak memperhatikan apa yang menjadi hak rakyatnya, rakyat juga enggak peduli dengan apa yang menjadi hak pimpinannya. Ya enggak bakal ketemu sampai kapanpun. Karena kuncinya lagi-lagi soal menunaikan apa? Hak. Hidup itu akan baik, kehidupan akan berjalan normal kalau masing-masing orang yang hidup itu betul-betul perhatian kepada yang namanya hak. Qala walidzalik amarallahu bita'ati, untuk itulah tahkan untuk taat kepadanya dan taat kepada rasulnya serta kepada ulul amri, kepada yang menjadi pemimpin, kepada yang mengurusi sebuah urusan, kepada yang punya wewenang mengatur ulul amri. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulul amri dari kalangan kalian. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kita bisa menilai bagaimana kondisi sebuah negara dengan melihat keadaan rakyatnya. Ya. Kalau rakyatnya baik, negara akan baik. Sekalipun pimpinannya jahat. Tapi sebaliknya, negara enggak akan baik kalau pimpinannya baik, pimpinannya soleh, kacau. Kalau rakyat baik, nih, pemimpinnya jahat, negara akan tetap baik. Tapi sebaliknya, pemimpin baik, rakyat jahat, negara hancur. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal mar'i al-muslimi as'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mar bima'siyatin fa idza amara bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pimpinannya. Fima ahabba wa kariha, baik dalam perkara yang dia sukai ataupun dalam perkara yang dia tidak sukai. Kalau rakyat yang baik itu akan melaksanakan hal ini. Dia akan mengedepankan sikap taat dan mendengar kepada yang menjadi pimpinannya. Dalam perkara-perkara yang disukai maupun berhubungan dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Sehingga urusan negara itu akan tetap berjalan dengan baik. Ini lihat, perhatikan bagaimana Nabi SAW mengatakan wajib bagi seorang muslim untuk taat dan mendengar kepada pimpinannya dalam perkara yang disukainya ataupun tidak disukainya. Maksud disukainya itu lebih ke menguntungkannya atau merugikannya. Contoh sederhana misalnya BBM gitu kan, bahan bakar. Kalau murah Ini kan menguntungkan rakyat, ya enggak? Tapi kalau mahal, waduh, berat, rugi. Di sini ujiannya. Ujian ketaatan seorang, ujian ketaatan rakyat kepada pimpinannya itu di sini. Dalam perkara yang tidak terlalu menguntungkan rakyatnya. Di sini ujiannya. Kalau dalam perkara yang menguntungkan, enggak perlu kita kuar-kuar, wajib taat, wajib mendengar. Insya Allah, rakyat itu pasti akan nurut sama pimpinan yang gestekudu dititah. Ya. Tapi kalau dalam urusan yang sedikit membuat berat hati rakyat, ya, di sini ujiannya. Ada yang tetap taat dan mendengar, ada yang mulai goyah. Wah, pimpinan sigaki. Padahal sebelum pimpinan itu jadi, dia ikut milih. Nah, kan repot. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam katakan wajib bagi seorang muslim, muslim yang baik, mendengar taat kepada pimpinannya dalam urusan yang disukainya atau tidak. Illa an yu'mar bima'siyatin, kecuali kalau disuruh melakukan kemaksiatan. Fa idza amara bima'siyatin, kalau pimpinannya menyuruh melakukan kemaksiatan, maka la sam'a wa la tha'ah. Enggak ada kata mendengar dan tidak ada kata taat. Karena walau bagaimanapun, ketaatan kepada pimpinan itu mengikuti ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kalau taat kepada pemimpin itu tidak mutlak. Tapi taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Makanya kata taatnya itu diulang dua kali. Ati'ullah, ati'u Rasul. Pas ulil amri, enggak ada kata ati'unya. Cukup disebutkan dan ulul amri. Kenapa? Karena ketaatan kepada ulul amri itu tidak mutlak. Ya. Nah. Qala muttafaqun alaih. Hadis ini, hadis yang muttafaq alaih. Qala Abdullah ibn Umar, berkata Abdullah bin Umar, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fanazzalna manzilan fanada munadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salatu jami'ah. Kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar, kemudian kami singgah di sebuah tempat, ya. Karena safar itu melelahkan, safar itu kit'atun minal azab, bahkan disebut oleh Nabi sepotong dari azab. Jadi yang melakukan safar itu biasa istirahat, singgah. Nah, apalagi jarak yang ditempuh jauh. Jadi kalau safar, sering-seringlah singgah. Jangan dari mulai berangkat di tempat sampai ke tujuan enggak ada istirahat. Jangan. Itu namanya menyiksa diri. Ya, sok kuat. Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya itu selalu kalau safar itu singgah. Bukan Nabi enggak kuat, bukan para sahabat enggak kuat. Tapi memanfaatkan kemudahan, ya. Karena safar itu bisa membuat bosan, ya. Menjaga stamina, menjaga iman, menjaga takwa, ya. Kalau orang terus-terusan dalam sebuah kendaraan tak pernah istirahat, bisa stres. Coba kalau dalam kondisi macet, wah, macetnya parah. Lihat Google Map merah semua. Itu kan mulai uring-uringan, ya enggak? Wah. Setir dibanting, wah, lihat masih jauh. izinlah butuhnya istirahat ketika safar. Karena benar safar itu qit'atun minal azab, sepotong azab. Artinya safar itu menyiksa. Safar itu menyiksa, seenak apapun antum safar, menyiksa tetap. Mau naik pesawat yang paling mahal, mau naik mobil yang paling mahal, tetap menyiksa. Maka kata Abdullah bin Umar, kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah safar, kami singgah di satu tempat. Singgah di satu tempat. Kemudian terdengar, orang yang disuruh mengumumkan waktu sholat oleh Nabi SAW untuk mengucapkan as-salatu jami'ah, sholat siap didirikan. Wajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun berkumpul ke Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu ma min nabiyyin ba'athahu Allahu illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya enggak ada seorang nabi pun yang Allah Subhanahu wa taala utus melainkan sudah menjadi kewajiban bagi nabi tersebut untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang diketahuinya untuk mereka dan mengingatkan umatnya dari kejelekan yang diketahuinya untuk mereka. Kemudian wa inna ummatakum hadihi, dan sesungguhnya umat kalian ini, ju'ilat afiyatuha fi awwaliha, dijadikan keselamatannya ada di generasi awalnya. Wasayusibu akhiruha bala'an wa umur tungkirunaha. Wasayusibu akhiruha bala'un wa umurun tungkirunaha. Dan generasi akhirnya itu akan ditimpa oleh berbagai macam bala dan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak perlu heran ketika di zaman yang kita hidup sekarang ini banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan, banyak sekali musibah, bala yang terjadi. Karena memang demikian Nabi SAW menyatakan, umat ini dijadikan keselamatannya ada di generasi awalnya. Sedangkan di generasi terakhirnya itu akan banyak bala dan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Wa taji'u fitanun yuraqqiqu ba'dhuha ba'dhan. Bahkan akan datang fitnah di mana yang setelahnya lebih berat daripada yang sebelumnya. Akan datang fitnah yuraqqiqu ba'dhuha ba'dhan, di mana yang setelahnya lebih berat daripada yang sebelumnya. Jadi semakin mendekati akhir zaman itu fitnahnya bukan semakin ringan, tapi justru semakin apa? Berat. Taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadihi mahlakati. Saat fitnah datang, seorang mukmin akan mengatakan hadihi mahlakati, inilah kehancuranku. Karena saking dahsyatnya fitnah tersebut. Wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadihi. Datang lagi fitnah yang baru. Seorang mukmin kembali akan mengatakan, inilah kebinasaanku, inilah kehancuranku. Kalau bahasa kita mungkin cilaka gitu ya. Ini terus seperti itu. Faman ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke surga, hendaknya kematiannya atau saat kematiannya datang, ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'tiya ilaihi. Dan hendaknya dia menampakkan perlakuan kepada manusia dengan suatu perlakuan yang dia senangi dilakukan oleh manusia kepadanya. Wa man bay'a imaman fa'atahu safqata yadihi. وَمَنْ بَيَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةُ يَدِهِ وَثَمْرَةُ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ. Barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam, kemudian ia menyerahkan tangannya dan hatinya, فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ, maka hendaknya dia menaati imamnya, menaati pimpinannya, إِنِ اسْتَطَاعَ, sekemampuannya. Fa in ja'ahu akharun yunazi'uhu fadribu unuqal akhar. Dan jika datang orang lain yang ingin melengserkan kepemimpinannya, fadribu unuqal akhar, maka penggalah leher orang lain itu. Nah, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Yang berhubungan dengan pembahasan adalah kalimat yang terakhir. Barang siapa yang berjanji setia berbaiat kepada seorang imam, kepada seorang pemimpin, dengan dia menyerahkan tangannya dan hatinya kepadanya, maka hendaknya dia menaatinya, menaati pimpinannya sesuai dengan kemampuannya. Jika ada orang lain yang ingin melepaskan ketaatan dari pimpinannya, maka perangilah. Ya. Kemudian ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, di bagian akhir dari hak yang ketujuh ini, Syekh mengatakan, wa sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya nabiyallah ara'aita in qamat alaina umara yas'alunana haqqahum wa yamna'unana haqqana fama ta'muruna fa'arada anhu thumma sa'alahu maratan thaniyatan faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa athi'u fa inna ma alaihi ma humil wa alaikum ma humiltum. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, apa pendapatmu jika di tengah-tengah kami ada seorang pemimpin atau ada para pemimpin yang mereka selalu menuntut kepada kami untuk menunaikan haknya, namun mereka sendiri enggan menunaikan hak kami. Fama ta'murna. Apa yang akan engkau perintahkan kepada kami? Fa'arobo anha. Beliau berpaling. Kemudian beliau ditanya sekali lagi, wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu jika di tengah-tengah kami ada para pemimpin yang mereka menuntut kami untuk menunaikan haknya, sementara mereka tidak pernah mau menunaikan hak kami? Apa yang akan kau perintahkan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, isma'u wa athi'u. Taati. Dengar. Jangan diberontak. Jangan marah, jangan emosi, jangan menggalang kekuatan. Jangan mengumpulkan massa. Untuk apa? Untuk menggulingkannya dan menggantinya dengan pemimpin yang baru. Enggak usah cari para umara yang baru. Apa yang harus dilakukan? Karena itu enggak akan menyelesaikan masalah. Yang harus dilakukan adalah kalian tetap dengar, kalian taati umara-umara tersebut. Fa innama alaihim ma humilu wa alaikum ma humil. Karena mereka akan menanggung tanggung jawabnya sebagaimana kalian juga menanggung tanggung jawab kalian. Nah. atas mereka, ya, apa yang mereka lakukan, dan atas kalian apa yang kalian lakukan. Qala wa min huquqil wulat 'ala ar-ra'iyyah. Kemudian berikutnya yang terakhir, di antara hak pemimpin atas rakyat atau yang harus dilakukan oleh rakyat adalah musa'adatur ra'iyyah liwulatihim fi muhimmatihim. Rakyat hendaknya membantu pemimpin-pemimpinnya dalam kepentingan-kepentingannya. Bihaitsu yakunu 'awnan lahum 'ala tanfidzil amr al-mawquli ilaihim, seperti membantu menjalankan perintah yang dibebankan oleh pemimpin kepadanya. Wa an ya'rifa kullu wahidin dawrahu wa mas'uliyatahu fil mujtama', dan hendaknya masing-masing dari rakyat mengenali perannya dan tanggung jawabnya fil mujtama', di tengah-tengah masyarakat lingkungan. Hatta tasirul umur alal wajhil matlub, sehingga segala urusan itu akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Fa innal wulata idza lam tusaidhum ar-ra'iyatu ala mas'uliyatihim lam ta'ti alal wajhil matlub. Karena para pemimpin itu kalau rakyatnya tidak mau membantu tanggung jawabnya, urusannya, lam ta'ti alal wajhil matlub, maka para pemimpin itu tidak akan menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan. Jadi kuncinya seperti apa yang tadi disampaikan, sebenarnya ada pada rakyat. Itu kuncinya. Ya. Kalau rakyat tetap menampakkan ketaatan, mendengar, membantu kepentingan-kepentingan pimpinannya, membantu tanggung jawab pimpinannya, melaksanakan setiap yang diperintahkan oleh pimpinannya, maka kehidupan bernegara akan berjalan sesuai yang diharapkan. Jangan pernah bicara soal kemajuan negara, ya, perkembangan negara, keamanan negara, kalau rakyatnya tidak bisa menunaikan apa yang menjadi hak pimpinannya dengan baik. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, nampaknya perjumpaan kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan disampaikan di sini. Ini yang berhubungan dengan pembahasan, ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, bagaimana istri menyikapi seorang suami yang ketika istri meminta sesuatu yang tidak bertentangan syariat, suami terlalu sering menolak sehingga istri merasa berat, karena si istri merasa suami kurang baik dalam mempergauli istri, dan di samping itu si istri wajib taat kepada suami. Nah, pertama, seorang istri harus mengetahui bagaimana keadaan suaminya. Karena tidak setiap permintaan yang diajukan oleh istri, suami dalam keadaan mampu untuk apa? Memenuhinya. Jadi istri harus tahu kadar kemampuan suami itu sampai di mana. Kalau suaminya pekerjaannya sederhana, penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari, ya selebihnya buat anak-anak dan kebutuhan-kebutuhan penting lainnya, ya sabar seorang istri, ya tidak perlu menuntut suaminya dalam kondisi yang seperti ini di luar kemampuannya. Ya. Jadi pertama, husnudzon, dahulukan terlebih dahulu. Bisa jadi suami ketika tidak memenuhi permintaan istri itu karena suami belum mampu. Ya. Dan seorang istri harus yakin betul bahwa suami yang baik itu suami yang dia tahu kewajibannya. Dia akan mencari nafkah. Dia akan berjuang untuk itu. Banyak istri yang tidak tahu kalau sebenarnya suami itu hatinya menjerit, hatinya nangis, ingin memberikan kesenangan kepada istrinya, ingin mencukupi segala kebutuhan istrinya. Ya. Kalau si istri kan jarang melihat suami meneteskan air mata, karena suami itu nangisnya di dalam hati, perih. Cuma nggak pernah memperlihatkan gitu. Itu seorang suami dan itu harus diketahui oleh istri. Kalaupun nangis harus meneteskan air mata, masuk WC cerik. Sebenarnya perasaannya itu, keinginannya itu begitu besar, ingin membahagiakan anak-anaknya, ingin mencukupi segala kebutuhan istrinya, tapi kondisinya belum mampu saat itu. Jadi seorang istri harus sabar dulu, ya. Harus sabar dulu melihat peluang. Peluang dalam artian saat suaminya punya rezeki lebih, ya baru coba sampaikan apa keinginannya. Bukan tidak wajar, wajar seorang istri minta sesuatu kepada suaminya, ya wajar, dan itu hak seorang istri untuk minta sesuatu kepada suaminya, apalagi menyangkut kebutuhan-kebutuhan pribadinya, nggak masalah. Ya. Dan insya Allah suami yang baik itu pasti akan memperhatikan. Nah. Dan suami juga harus betul-betul ya, berusaha, berupaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena ini sudah menjadi tanggung jawabnya. Dosa kalau seandainya suami tidak perhatian dalam hal ini. Ya. Dosa kalau seandainya suami tidak perhatian dalam hal ini. Dia harus berjuang sekuat tenaga untuk memberi nafkah yang baik bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Beda halnya kalau kerjaan suami nggak ada kerjaan. Jadi nganggurnya itu menjadi pekerjaannya. Apa pekerjaan? Nganggur. Beda kalau seperti itu. Ya. Istri bisa menuntut. Karena suami sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Kalau suami masih bekerja, maka sabar. Ya. Seorang istri dituntut untuk sabar. Dan seorang suami juga tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi permintaan istrinya. Kalau dia mampu, dia harus berusaha untuk bisa mewujudkannya selama permintaannya, permintaan yang memang perlu, ya, permintaan yang bermanfaat, permintaan yang baik. Ya kalau seorang istri pengen dibeliin helikopter ya berat kan. Nah. Jadi memang butuh sabar, ya. Dan ya dahulukan maslahat kebersamaan. Nah, doakan suami, ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan mencari nafkahnya sehingga kebutuhan-kebutuhan di rumah bisa terpenuhi dengan baik. Nah, insya Allah kalau istri bertakwa, suami bertakwa kepada Allah, akan ada jalan keluar yang baik dan rezeki yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Dan Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.